mati jam rolas bengi kemamakan gatine pasti nyong tangi golek lampu ora ketemu cuma ketemu kejeblok batuk menjutu lampu ne ketemu korek kase garing ringking korek tak ketemu malahan listrik kemurut maning listrik mati jam rolas bengi kemamakan gatine pasti nyong tangi inyong heran listrik kecengeng nemen langka bledek langka udan ya mati barang padahal tak yen bayar wulanan tembeke telat sadina wis kenang denda gara-gara listrik mampus pan manjing janji bludus inyong salah manjing kamar yarani kurang ajar listrik mati jam rolas bengi kemamakan gadine pasti nyong tangi inyong heran listrik kecengeng nemen langka bledek langka udan ya mati barang padahal tak yen bayar sadina wis kenang denda gara-gara listrik mampus pan manjing janji bludus inyong salah manjing kamar yarani kurang ajar listrik mati jam rolas bengi kemamakan gadine pas inyong tangi golek lampu ora ketemu.